Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masih dalam hadis yang kesembilan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Setelah kita baca pula beberapa faedah yang terdapat pada hadis ini, kemudian kita lanjutkan faedah yang berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. قال الشيخ العثيمين الفائدة الرابعة فائدة yang keempat atau sebelum kita memasuki فائدة yang keempat sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa الضرورة keadaan darurat bisa menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Kemudian kata para ulama bahwa tidak boleh seseorang memakan atau melakukan perbuatan yang dihalalkan baginya ketika dia darurat, dia melakukan perkara yang haram itu lebih dari yang dia butuhkan. Lebih dari yang dia butuhkan. Kata Syekh Al-Utsaimin di sini, jika seseorang terpaksa dia memakan makanan yang haram ketika darurat, apakah dia tidak boleh menambah porsi dari kadar darurat atau boleh hukumnya dia makan banyak sampai dia kenyang atau cukup makan sebatas kadar darurat dia? Kata beliau, ini dirinci. Kata beliau, ini dirinci. Apa rinciannya? Qala fa in kana ya'lam aw yaghlib 'ala dhannihi annahu sayahsul 'ala shay'in mubah qariban falaysa lahu ay yashba' aw kana ma'ahu shay'un yuhfadhu bihi al-lahm in ihtajahu akalahu fahuna la hajata lish-shab'. Jadi hukum tadi tidak secara mutlak. Hukum tadi seseorang, nah secara asal bahwa seseorang ketika dia darurat, dia tidak boleh melakukan perbuatan yang dihalalkan baginya, yang asalnya haram, melebihi porsi batas darurat dia. Melebihi porsi darurat dia. Asalnya tidak boleh, kecuali dalam beberapa keadaan. Kata Syekh Al-Utsaimin, misalnya seseorang dia di suatu tempat dan dia tidak mendapatkan makanan kecuali makanan yang haram ini. Maka apa hukumnya bagi dia memakan makanan yang haram ini dengan kenyang sampai dia kenyang? Apakah boleh ini? Apakah boleh dia mengenyangkan dirinya dengan perkara yang haram yang dihalalkan bagi dia ketika kondisi darurat? Kata beliau, jika dia mengetahui atau dia menduga dengan dugaan yang kuat bahwa sebentar lagi, tidak jauh lagi, dia akan mendapatkan makanan yang halal. Jika dia meyakini atau dia menduga bahwa tidak jauh lagi, sebentar lagi dia akan mendapatkan makanan yang halal. Atau dia membawa wadah suatu tempat yang bisa dia gunakan untuk menyimpan makanan yang haram yang dia dapatkan tersebut. Maka dalam kondisi yang seperti ini, tidak boleh dia mengenyangkan dirinya. Yaitu ketika dia yakin bahwa sebentar lagi dia akan bisa mendapatkan perkara yang haram, yang halal. Atau dia memiliki tempat yang bisa digunakan untuk menyimpan makanan yang dia dapatkan sekarang ini. Jika dia butuhkan nanti, kalau sudah kelaparan lagi baru makan lagi. Maka dalam kondisi seperti ini, tidak boleh bagi dia untuk mengenyangkan dirinya. Cukup bagi dia memakan secukupnya, supaya bertahan hidup dia. Adapun mengenyangkan, maka tidak. Dikarenakan dia sebentar lagi akan mendapatkan perkara yang mubah, yang dibolehkan bagi dia. Atau misalnya dia membawa wadah yang bisa digunakan untuk menyimpan makanan tersebut, jika dia butuhkan, dia makan lagi. Tetapi, wa illam yakun kadzalik falahu syab'. Tetapi jika tidak demikian keadaannya, maka boleh bagi dia hukumnya makan sampai kenyang. Misalnya seseorang terpaksa kelaparan, tidak ada makanan kecuali yang haram. Dan dia yakin perjalanannya masih jauh. Dia menyangka bahwa masih jauh dia mendapatkan bisa mendapatkan perkara yang halal. Jika dia tidak makan ini dengan kenyang, sebentar lagi dia lapar. Dan dia tidak punya tempat untuk bisa menyimpan makanan tersebut. Maka di sini boleh bagi dia mengenyangkan dirinya dengan makanan yang diharamkan tadi. Inilah sedikit perincian tentang permasalahan bolehkah dia mengenyangkan dirinya dengan makanan yang haram yang dibolehkan bagi dia karena kondisi daurat, atau tidak boleh bagi dia mengenyangkan dirinya dengan makanan tersebut, maka itu dirinci. Kemudian juga Syekh di sini menyebutkan tentang batasan daurat atau batasan seseorang dikatakan sebagai orang yang daurat boleh baginya memakan perkara yang haram, yaitu dengan dua syarat sebagaimana telah kita jelaskan. Yaitu syarat yang pertama, dia tidak mendapatkan kecuali perkara yang haram tadi, tidak ada yang lainnya kecuali ini saja. Kemudian syarat yang kedua, perkara yang haram tersebut benar-benar bisa mengangkat dauratnya dia. Perkara yang haram tersebut, perkara ini benar-benar bisa mengangkat daurat dia. Inilah dua syarat yang harus terpenuhi. Baru seseorang disebut dengan orang yang daurat. Boleh baginya memakan atau melakukan perbuatan yang haram. Dan menjadi halal bagi dia. Itu yang pertama. Dia tidak mendapatkan kecuali perkara yang haram tadi. Maka jika ada perkara yang halal selain perkara yang haram, maka bukan daurat dia. Bukan darurat. Yang kedua, bahwa perkara yang haram itu bisa mengangkat dauratnya dia. Kemudian al-fa'idah rabi'ah, annahu la yajibu min fi'il ma'muri illa ma kana mustata'an. Bahwa tidak wajib hukumnya bagi seseorang untuk melakukan perkara yang wajib bagi dia kecuali sebatas kemampuan yang ada pada dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dan segala apa yang kuperintahkan, maka kerjakanlah sebatas kemampuan kalian. Maka perkara yang wajib itu dikerjakan sebatas kemampuan seorang hamba. Apakah jumlah ini memberikan faedah kemudahan atau memberikan faedah penekanan jumlah? Wa ma amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum, bahwa perkara yang wajib itu dilaksanakan sebatas kemampuan. Apakah dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa ini merupakan keringanan dan kemudahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya terdapat at-tasydid, penekanan yang sangat seseorang harus melaksanakan perkara yang wajib tersebut sampai mentok batas kemampuan dia. Jawabannya bisa dua-duanya. Bisa katakan bahwa ini hadis terdapat padanya kemudahan, dan juga dari sisi lain terdapat padanya penekanan. Terdapat padanya penekanan, bukan maksudnya seseorang bermudah-mudah, bukan maksudnya dia bermudah-mudah sampai berlebihan, dia tidak mau mengerjakan karena malas. Ini bukan sebagai uzur bagi dia. Uzur itu jika sudah dilakukan sampai batas akhir kemampuan seseorang. Maka seseorang, misalnya dia memerintahkan orang lain untuk berbuat sesuatu, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia mengatakan, saya tidak mau, saya tidak mampu, padahal dia mampu. Maka ini tercela. Jika selama dia mampu, maka wajib bagi dia untuk melakukan perkara yang wajib tersebut. Seseorang jika mampu dan tidak melakukannya, ini tercela. Terdapat ancaman, dia telah menyelisih hadis ini. Hadis ini menunjukkan penekanan dari sisi ini. Dia harus mengerjakan perkara yang wajib tersebut sampai batasan kemampuan dia. Dan dari sisi lain, hadis ini juga menunjukkan terdapat faedah kemudahan dan keringanan bagi umat Islam. Bahwa seseorang jika dia sudah mengerjakan yang wajib dan sudah sampai batas akhir kemampuan dia, maka sudah selesai, tidak ada kewajiban yang lebih dari itu. Segitu saja batas kemampuan dia, cukup dan tidak perlu bagi dia untuk memaksakan dirinya melakukan perkara yang lebih dari batas kemampuan dia. Seperti seseorang tidak mampu dia dalam sholat wajib untuk berdiri, tidak mampu dia berdiri dalam sholat wajib, maka kata Rasul, fasalli qa'idan, duduklah. Jika tidak mampu berdiri, maka duduklah dalam sholat. Tetapi atau nanti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang kelima, annal insana lahu istita'ah wa qudrah. Dalam hadis ini pula terdapat faedah bahwa manusia itu memiliki istita'ah, kemampuan, memiliki kemampuan dan kudrah dan keinginan. Dia memiliki kemampuan dan memiliki keinginan. Mampu, manusia itu punya kemampuan jika dia mau berbuat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mastata'tum, semampu kalian. Maka dari sini terdapat bantahan terhadap golongan, kelompok yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki keinginan. Ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang salah. Mereka mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Semuanya itu Allah, semuanya Allah yang berbuat. Kita ibaratnya seperti air yang ada di dalam gelas. Jika dituang air tersebut, maka mau tidak mau air itu harus turun ke bawah. Demikian keadaan kita, tidak bisa berbuat dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Ini adalah ucapan yang batil, dibantah dengan akal. Akal kita bisa membantah hal tersebut. Terlebih dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana seorang dikatakan dengan orang yang tidak mampu, padahal kita mau berdiri atau mau duduk itu terserah kita. Kita mau sholat atau tidak sholat itu keinginan kita, dan seterusnya. Maka dari hadis ini terdapat bahwa seseorang memiliki kemampuan, memiliki kemampuan. As-sadis, faedah yang keenam, qala anna al-insan idza lam yaqdir ala fi'l al-wajib kullihi falyaf'al mastata'. Bahwa seseorang jika tidak mampu mengerjakan perkara yang wajib dengan sempurna secara keseluruhan, seluruhnya dia tidak mampu untuk mengerjakan dengan sempurna kewajiban itu dengan sesempurna mungkin, tidak mampu dia, maka falyaf'al mastata, maka cukup bagi dia mengerjakan apa yang dia mampu tersebut dari kewajiban yang ada pada dia, maka cukup bagi dia mengerjakan apa yang dia mampu. Seperti halnya seseorang yang sholat tadi, asalnya dia dalam sholat wajib harus berdiri, harus berdiri dalam sholat wajib. Rukun di antara rukun-rukun sholat yaitu al-qiyam, berdiri dalam sholat wajib. Jika dia tidak mampu berdiri, maka jatuh gugur hukum berdiri tersebut dan dia duduk. Tetapi misalnya, jika dia mampu berdiri, tetapi tidak mampu untuk lama-lama berdirinya, dia tidak mampu untuk menyempurnakan berdiri satu rakaat itu, maka di sini kata Syekh, sesuai dengan kaidah, dia pertama kali sholat berdiri, dengan berdiri, kemudian jika dia sudah tidak mampu, baru duduk. Karena dia masih memiliki kemampuan untuk berdiri. Tidak langsung duduk di awal sholat, tidak, tetapi dia melakukan yang mampu dulu. Dia masih mampu berdiri, berarti berdirilah. Sampai jika sudah terasa lelah, tidak kuat lagi atau takut jatuh, baru setelah itu duduk. Karena sudah tidak mampu lagi berdiri. Sesuai dengan hadis ini, mastata'tum, selama kalian mampu. Orang yang bisa berdiri ini masih mampu untuk berdiri. Dia tidak mampunya kalau sudah panjang waktu berdiri itu baru tidak mampu dia. Berarti dia masih harus berdiri dalam sholat. Tidak langsung kemudian duduk dalam sholatnya. Kecuali memang dia tidak mampu untuk berdiri sama sekali. Atau dia takut dalam kondisinya dia berdiri, dia khawatir akan jatuh. Maka di sini boleh bagi dia sholat dengan duduk, tanpa harus berdiri. Kemudian faedah yang ketujuh. Qala la yanbaghi lil insani idza sami'a amra rasuli sallallahu alaihi wasallam ay yaqul hal huwa wajibun am mustahab. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim jika dia mendengar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya-tanya apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Ini tidak pantas seorang muslim yang taat kepada Rasulnya, ketika dia mendengar perintah dari Rasul, tidak pantas bagi dia mengatakan apakah ini wajib sehingga saya harus melakukannya atau sunnah, maka boleh saya meninggalkannya. Tidak pantas ucapan atau perincian-perincian yang seperti ini. Kenapa? Fa anta abdun munqadun li amrillahi azza wa jalla wa rasulih. Karena engkau, kita semua adalah seorang hamba yang tunduk. Statusnya kita hamba yang tunduk dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tidak pandang bulu apakah itu wajib atau sunnah. Kita harus tunduk, itu namanya perintah. Maka kita harus taat. Secara asal kita harus taat kepada perintah tersebut. Tidak perlu bagi kita untuk bertanya apakah itu wajib atau sunnah. Kecuali dalam beberapa keadaan. Kecuali dalam keadaan tertentu. Yaitu dia bertanya apakah ini wajib atau sunnah dalam rangka dia mengetahui tentang hukum permasalahan tersebut, sehingga dia mengetahui jika itu adalah perkara yang wajib, maka dia berdosa dan wajib bagi dia untuk mengerjakan perkara yang wajib itu dan bertaubat. Namun jika itu adalah perkara yang sunnah, maka tidak perlu bagi dia untuk bertaubat. Ini saja keadaan yang dibolehkan bagi dia untuk merinci apakah ini wajib atau sunnah, yaitu agar dia mengetahui hukumnya. Seperti penuntut ilmu, dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, sehingga dia ketika ditanya oleh seseorang tentang suatu hukum tertentu, apakah bagi saya harus melakukan ini jika itu adalah perkara yang sunnah, maka tidak perlu bagi dia untuk mengganti sunnah yang dia tinggalkan. Namun jika itu adalah perkara yang wajib, maka dia harus mengganti, mengulang kewajiban yang dia tinggalkan tersebut, dan wajib bagi dia untuk bertaubat jika dia meninggalkan yang wajib. Taib al-faidah Al-Thaminah, faedah yang ke-8, annama amara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aw nuhiya anhu aw nahaa anhu fa innahu syariah. Bahwa seluruh apa yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang dilarang olehnya, maka itu adalah syariat. Itu merupakan syariat. Islam juga termasuk dalam syariat Allah. Sawa'un kana dzalika fil Qur'ani am lam yakun. Baik itu, baik perintah tersebut atau larangan yang datang dari Rasul itu ada di Qur'an atau tidak ada di Al-Qur'an. Itu termasuk syariah, termasuk syariat. Fayu'mal bisunnah az-za'idah 'ala al-Qur'ani amran aw nahyan. Maka harus seseorang beramal dengan sunnah, dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak dari Al-Qur'an. Baik itu perintah atau larangan, selama itu sabit dari Rasul, maka wajib untuk dikerjakan, karena itu termasuk syariat. Tidak hanya sekedar Al-Qur'an saja yang disebut dengan syariat. As-sunnah juga termasuk syariat. Ini dari sisi perincian, bahwa sunnah itu lebih banyak dari Al-Quran jika dirinci. Jika dirinci bahwa sunnah lebih banyak rinciannya dari Al-Quran. Karena dalam sunnah banyak perkara-perkara yang tidak didapati dalam Al-Quran dalam perincian. Seperti seseorang sholat, tata cara sholat tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun dirinci bagaimana kita mengerjakan sholat tersebut dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Zakat, semua itu sudah dirinci dalam sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga termasuk syariat. Ini juga termasuk syariat. Adapun dalam Al-Quran, maka di dalam Al-Quran tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah merintahkan kita untuk kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau. Al-Quran mengisyaratkan akan hal tersebut. Seseorang harus mengikuti Rasulnya. Man yuti'ar Rasul faqad ata'allah. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nabiyyil ummiyi alladhi yu'minu billah wa kalimatihi wa tabi'uh. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya bersama orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wa tabi'uh, dan ikutilah jalan dia, ikutilah jalan, ikutilah Rasul. Falquranu dalla ala anna sunnata syari'atun. Maka Al-Quran menjadi dalil tentang bahwa sunnah itu adalah syariat. Menunjukkan bahwa sunnah adalah syariat. Dikarenakan Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau sampaikan, apa-apa yang beliau sampaikan. Kemudian faedah yang ke-9 yang bisa kita ambil dari hadis ini, qala at-tasi' anna kathratal masailah sababun lil halak. Bahwa banyaknya bertanya merupakan sebab kebinasaan. Kata Rasul, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyaknya bertanya mereka terhadap para nabinya itu merupakan sebab kehancuran dan kebinasaan mereka. Wala siyama fil umur, terlebih khusus jika pertanyaan-pertanyaan itu dalam perkara yang tidak bisa kita mencapainya. Seperti apa? Seperti permasalahan-permasalahan gaib, permasalahan gaib atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, terkait sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan keadaan-keadaan di hari kiamat. Berlebihan dalam bertanya tentang perkara-perkara ini yang tidak bermanfaat. Ini termasuk tanattu, berlebihan yang tercela dan melampaui batas. Tidak perlu, bahkan ini merupakan sebab kebinasaan seseorang. Bertanya-tanya tentang takdir, bertanya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sampai berlebihan, ini bisa membinasakan orang tersebut dan bisa menyesatkan. Merupakan sebab kesesatan orang ini jika dia selalu bertanya-tanya tentang permasalahan yang tidak bisa dicapai. Adapun bertanya tentang permasalahan yang kita butuhkan, seperti permasalahan fikih, permasalahan hukum-hukum syariat, maka ini dibolehkan, tidak tercela seseorang bertanya tentang perkara yang dibutuhkan oleh manusia dan dibutuhkan oleh dirinya. Maka ini boleh, dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk mengetahui tentang agamanya, syariat yang harus dia lakukan seperti apa, hukum-hukum Islam seperti apa. Jika dia membutuhkannya, maka ini harus dia untuk mengetahui hal tersebut. Adapun bertanya tentang permasalahan yang tidak penting, tidak bermanfaat, maka ini adalah pertanyaan yang tercela, sebagaimana halnya Bani Israel yang bertanya kepada para nabi mereka tentang masalah-masalah yang memberatkan mereka, yang tidak bermanfaat bagi mereka. Kemudian faedah yang ke-10, Annal umam as-sabiqah halaku bi kathratil masalah wa halaku bi kathratil ikhtilafi ala anbiya'ihim. Bahwa umat-umat terdahulu, sebagaimana diterangkan dalam hadis, mereka binasa disebabkan banyaknya pertanyaan mereka terhadap para nabinya, dan mereka binasa disebabkan banyak seringnya mereka menyelisihi para nabi mereka, seringnya mereka menyelisihi para al-anbiya. Ini merupakan sebab al-halak, menyelisihi perintah atau larangan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertanya-tanya tentang perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Ini merupakan sebab kebinasaan. Sama seperti bertanya-tanya tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bertanya tentang apakah jin itu menikah, atau apakah Nabi Yusuf setelah istri raja yang sempat merayu Nabi Yusuf setelah taubatnya dia, apakah menikah dengan Nabi Yusuf? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak terkandung hukum di dalamnya dan tidak dijelaskan dalam syariat, maka tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Kemudian faedah yang berikutnya, at-tahdhir, faedah yang ke-11 dan faedah yang terakhir, at-tahdhir minal ikhtilaf 'ala al-anbiya. Terdapat peringatan dalam hadis ini dari menyelisihi para nabi. Wa anna al-wajib 'ala al-muslim an yuwafiq al-anbiya. Dan wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mengikuti dan menyetujui apa yang diperintah oleh nabinya. Wa an ya'taqidahum, dan harus seorang muslim pula meyakini bahwa mereka adalah a'immah, mereka merupakan imam para manusia, yaitu al-anbiya, dan mereka juga statusnya adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum 'abidun min 'ibadillah, tidak ghulu dan tidak ifrat, tidak berlebihan dalam memberikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak mengurangi hak-hak beliau. Inilah yang wajib kita meyakini, bahwa beliau adalah seorang rasul, imam, imam kita, kudwah kita, kita harus ikuti dan kita harus taat kepada beliau. Dan juga dari sisi lain, kita tidak berlebihan memberikan hak beliau sesuai dengan kadar hak beliau, tidak lebih dari itu. Tidak sampai kita memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala kita berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik, ini syirik. Wa anna khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam arsalahu ila jami'in nas wa syari'atihi hiya dinul Islam alladhi tadahu Allah ta'ala li'ibadihi wa anna Allah la yaqbalu min ahadin dinan siwa. Dan juga kita harus meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir penutup para nabi. Allah mengutusnya untuk seluruh manusia. Dan inilah agamanya, agama Islam yang Allah ridai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai agama serta tidak menerima agama selain agama Islam ini. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama Islam yaitu agamanya, agama Allah yang turun dari langit, tidak khusus agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam seluruh agama yang Allah turunkan, agama samawi itu semuanya agama Islam. Nabi Musa, Nabi Isa, agama yang dibawa oleh mereka semua adalah agama Islam. Namun secara pengitlakan, jika diitlakan agama Islam, maka yang dikenal dan dimakrufi oleh manusia yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara asal Islam itu adalah seluruh agama yang Allah turunkan yang mengajak kepada tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Inilah Islam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita selesai dari hadis yang ke-9. Dan juga kita telah mengambil beberapa faedah yang terkandung dari hadis tersebut. Dan insyaAllah kita lanjutkan kepada hadis yang ke-10 pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.